Hatilah hidup di dunia, salah melangkah, oh sengsara. Kepada Tuhan larangannya, oh jaga. Hidup ini penuh cobaan, imannya jauh. Hatilah hidup di dunia, salah melangkah, oh sengsara. Kepada Tuhan kita serahkan larangannya, jangan abaikan semua ini.